Hanji plung le Kabe lonja kenongan kede Lap mingle tu father papa Cinta abang betul putek le Ini lingge kasung ke tada Hade kapate Lu mano sep le Ade ku gase Ade ku cinta Ade kecewa Pasti ade bahagia Jangan deh hana kapate Rana deh ku tutup mata Lonci lupa tengah ade Ade batik betul ku cinta Sampai jumpa Mami Papi Tolong aku Mati aku Penasaran Bengai de beka tinggai diam-diam Nyoja deh ade ngon abang Utailan ade abang ba Bembak ma lola kaya bejai Di jepang blok kacamata Sampai jumpa Mami Papi Tolong aku Mati aku Penasaran Bengai de beka tinggai diam-diam Nyoja deh ade ngon abang Utailan ade abang ba Bembak ma lola kaya bejai Di jepang blok kacamata